Konsultasi Syariah. Meninggal dan masih punya utang puasa. Pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya seputar hukum puasa. Dahulu sebelum ibu saya meninggal, beliau titip pesan ke saya untuk dikodokan atau dibayarkan fidyah atas puasanya yang ditinggalkannya. Bagaimana hukum mengkodo atau membayar fidyah? Apakah wajib ataukah tidak? Jazakallahu khairan. Jawaban. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyam, sama anhu waliyuhu." Yang artinya, siapa yang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya wajib mempuasakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, ada wanita yang naik perahu di tengah laut, kemudian ia bernazar, jika Allah menyelamatkan dirinya, maka dia akan puasa sebulan, dan Allah menyelamatkan dirinya. Namun dia belum sempat puasa sampai mati. Hingga datang putri wanita itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia menyebutkan kejadian yang dialami ibunya. Lantas beliau bertanya, apa pendapatmu jika ibumu memiliki utang? Apakah engkau akan melunasinya? Ya, jawab wanita itu. Kemudian beliau bersabda, utang kepada Allah lebih layak untuk dilunasi. Lakukan qadha untuk membayar utang puasa ibumu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan sanadnya disahihkan Al-Albani. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ibuku mati dan beliau memiliki utang puasa nazar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lunasi utang puasa ibumu. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasa'i, dan yang lainnya. Ketiga hadis di atas menunjukkan bahwa ketika ada seorang muslim yang memiliki utang puasa dan belum dia qadha hingga meninggal, maka pihak keluarga atau wali orang ini berkewajiban mempuasakannya. Kemudian, dari ketiga hadis di atas, hadis pertama bersifat umum, di mana qadha puasa atas nama mayit berlaku untuk semua utang puasa wajib, baik utang puasa Ramadan maupun utang puasa nazar. Sedangkan dua hadis berikutnya menegaskan bahwa wali berkewajiban mengqadha utang puasa nazar yang menjadi tanggungan mayit. Berangkat dari sini, ulama berbeda pendapat apakah kewajiban mengqadha utang puasa mayit berlaku untuk semua puasa wajib ataukah hanya puasa nazar saja. Pendapat pertama menyatakan bahwa kewajiban mengqadha utang puasa mayit berlaku untuk semua puasa wajib, baik puasa Ramadan, puasa nazar, maupun puasa kafarah. Ini adalah pendapat Syafi'iyah dan pendapat yang dipilih Ibnu Hazm. Dalil pendapat ini adalah hadis Aisyah di atas, yang maknanya umum untuk semua utang puasa. Pendapat kedua, bahwa kewajiban mengqadha utang puasa mayit hanya berlaku untuk puasa nadar, sedangkan untuk puasa Ramadan ditutupi dengan bentuk membayar fidyah. Ini adalah pendapat mazhab Hambali, sebagaimana keterangan Imam Ahmad yang diriwayatkan Abu Daud dalam Masailnya. Abu Daud mengatakan, saya mendengar Ahmad bin Hambal mengatakan, tidak diqadha utang puasa mayit kecuali puasa nadar, Ahkam al-Janaiz. Di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dari Amrah, murid Aisyah, beliau bertanya kepada gurunya, yaitu Aisyah, bahwa ibunya meninggal dan dia masih punya utang puasa Ramadan. Apakah aku harus mengqadhanya? Aisyah menjawab, tidak perlu qadha. Namun bayarlah fidyah dengan bersedekah atas nama ibumu dalam bentuk setengah sok makanan diberikan kepada orang miskin. Hadis riwayat Thahawi dan disahihkan Al-Albani. Dalil lainnya adalah fatwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Sa'id bin Jubair, murid Ibnu Abbas, bahwa gurunya pernah mengatakan, apabila ada orang sakit ketika Ramadan, kemudian dia tidak puasa, sampai dia mati belum melunasi utang puasanya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin dan tidak perlu membayar qadha. Namun jika mayit memiliki utang puasa nazar, maka walinya harus mengqadhanya. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan keterangan di atas, pendapat yang kuat untuk pelunasan utang puasa mayit dirinci menjadi dua. Pertama, jika utang puasa mayit adalah utang puasa Ramadan, maka cara pelunasannya adalah dengan membayar fidyah dan tidak diqadha. Kedua, jika utang puasa mayit adalah puasa nazar, maka pelunasannya dengan diqadha puasa oleh keluarganya. Demikian, Allahu a'lam.